السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Sudah dibahas pada kajian yang lalu, ucapan al-syarih wahuwa al-imam Ibn Abdul Aziz al-Hanabi rahimahullahu ta'ala, ketika mensyarah ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah tentang masalah syahidah, tentang masalah bersaksi. Berkata Ibn Abdul Aziz rahimahullah bahwasanya yang namanya syahadah mengandung di dalamnya makna mengucapkan, mempersaksikan, menerangkan, membuktikan, memantapkan, mengikrarkan, dan sekian makna yang terkandung dalam kalimat syahadah. Dan kemudian salah satu dari makna-makna tersebut adalah makna bayanuha, menjelaskannya. Kata beliau, "Idza kana la yantafi biha illa bi bayaniha." Kalau yang namanya persaksian syahadah tidak bermanfaat kecuali kalau dia menjelaskannya apa yang dimaksud dalam ikrarnya, maka demikian pula syahadah ketika disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, maka Allah pun ketika mempersaksikan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, menerangkannya, dan membuktikannya. Bisam'i wal basari wal aqli, dengan dalil-dalil sam'i, dalil sam'i adalah Quran wa sunnah, dengan dalil-dalil al basari, dalil yang bisa dipandang, bisa dilihat oleh kasat mata, yakni bukti-bukti nyata yang terjadi dalam alam semesta, wal aql, dan juga dengan akal yang sehat. Dan sudah dibahas kemarin, amma sama', adapun dalam sama', dalam dalil-dalil naqli Quran wa sunnah, Allah telah menjelaskan dalam sekian banyak ayatnya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Seperti ucapan Allah, hamim wal kitabil mubin, hamim, dan kitab yang menerangkan, yang menjelaskan. Demikian pula Allah katakan, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, atau alif lam ra ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Semua disebut dengan mubin, karena Al-Quran memberikan bayan, memberikan penjelasan dan keterangan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil-muttaqin. bahwasanya ini kata Allah adalah bayanun linnas, penjelasan bagi manusia, petunjuk, bimbingan, nasihat untuk orang-orang yang takwa. Fa'alamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah bahwa yang diperintahkan pada Rasul kami adalah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Berarti bayan yang terkandung dalam kalimat syahida itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mempersaksikan dengan keterangan-keterangan yang jelas dalam Quran wa sunnah. Sunnah Rasulullah SAW tak mubayyinah, datangnya sunnah-sunnah adalah untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam Quran. Walaikum warahmatullah. Sampai pada akhirnya Allah katakan al-yawma akmaltu, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna penjelasannya, telah sempurna hukum-hukumnya, dan semua yang disyariatkannya lengkap. Karena bina azakumullah, itu dalil sam'i. Allah memberikan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dengan dalil-dalil sam'i. Wa amma ayatuhul iyaniyah al-khalqiyah. Adapun tanda-tanda keterangan-keterangan dari apa yang nyata. Iyaniyah, ini apa yang nyata terjadi di hadapan kita. Al-khalqiyah, yani dari penciptaan-penciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang bisa kita lihat dengan kasat mata, bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Adalah wan-nazar atau fan-nazar fiha, yaitu dengan melihatnya, memperhatikannya. Afala tanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu, tidakkah kalian melihat apa yang di langit dan di bumi, bagaimana kami angkat tanpa tiang dan seterusnya, yang semuanya yadullu ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala, yang semuanya menunjukkan atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin akan terjadi kesempurnaan ini kalau ada dua ilah, kalau ada dua pencipta, kalau ada dua sesembahan akan hancur alam semesta ini. فَمَنَرْ فِيهَا وَلِلْتِدْلَالُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ آيَاتُ الْقَوْلِيَّةِ وَالسَّمْعِيَّةِ. Dengan melihat apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini akan menunjukkan apa yang telah ditunjukkan dalam dalil-dalil qawliyah, apa yang telah ditunjukkan dalam dalil-dalil sam'iyah, ini yang ditunjukkan dalam Quran wa sunnah. Sehingga yang kedua, menambah keyakinan kebenaran apa yang ada dalam Quran wa sunnah. Wal aql, yang ketiga al-aql, yajma baina hadha wa hadha, dan akal Allah berikan agar mereka bisa memahami keduanya, ayat-ayat yang terdapat dalam Quran dan sunnah dan ayat-ayat yang terdapat di dalam alam semesta, ayat Quraniyah dan ayat kauniyah. Akal akan bisa memahami keduanya dan menyatakan dengan apa yang dipikirkan di pikirannya bahwa ini nyata benar hak. Fayajzim bisahhati ma ja'at bihir rusul, maka dia akan membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Fatattafiq, akhirnya klop, akhirnya tattafiq, saling dukung mendukung antara syahadatus sam'i wal basari wal aqli wal fitrah, akan klop, saling dukung mendukung antara syahadah persaksian dengan sam', persaksian dengan basar, persaksian dengan akal, dan persaksian dengan fitrah manusia. Tidak ada pertentangan antara keduanya, tidak mungkin bertentangan akal dengan nakal kecuali kalau ada yang rusak salah satunya. Qanibina azakumullah, kalau dalil-dalil nakli secara isi rusak, tidak mungkin. Quran dan sunnah adalah hak, maka jelas akalnya yang tidak beres. Atau kalau bukan pada akalnya yang tidak beres, bukan pada inti dari Quran dan sunnahnya, tapi riwayat hadisnya yang dhaif, lemah. Kalau riwayatnya sahih dan akalnya sehat, pasti akan klop. Tidak mungkin ada pertentangan antara akal dengan nakal, antara akal dengan nukilan Quran wa sunnah. Tidak mungkin ada pertentangan. Kalau akalnya sehat dan riwayat-riwayat yang sahih, fahuwa subhanahu likamali adlihi wa rahmatihi wa ihsanihi wa hikmatihi wa mahabbatihi lil'udhur wa iqamatil hujjah lam yab'ats nabiyyan illa wa ma'ahu ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan keadilannya, kesempurnaan kasih sayangnya, kesempurnaan ihsannya kepada hamba-hambanya, dan karena hikmahnya yang tinggi dan kecintaannya kepada udzur, yakni memaklumi, maka Allah Subhanahu wa taala yang sempurna pula iqamatul hujjahnya dalam menegakkan hujjah, maka Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali akan mengiringkan bersamanya bukti-bukti. Ini karena hikmahnya Allah, karena Allah Maha Adil, karena Allah Maha Kasih Sayang, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, maka Allah ketika mengutus seorang rasul, Allah akan membawakan bersamanya hujjah. Akan menyertakan bersamanya bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, bukti-bukti yang nyata. Tadullu ala sidqihi fima akhbara bih, yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati, sungguh kami telah utus para rasul dengan membawa bayyinat. Bayyinat adalah bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersamanya al-kitab wal mizan. Qul inna a'udzukum wa pratikan, disebutkan bayyinat, disebutkan pula al-kitab. Yani bayyinat tadi adalah sesuatu yang lain dari apa yang terkandung dalam kitab Al-Qur'an. Kalau begitu apa? Selain kitab yang dibawa oleh mereka, ada bayyinat, yakni bukti-bukti yang Allah berikan berupa mukjizat-mukjizat atau bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran para rasul. Apakah mukjizat-mukjizat yang kita kenal, yaitu amr khariq lil 'adah, perkara yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, seperti tongkat Nabi Musa jadi ular, atau ketika Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelah lautan itu bayyinat. Atau kemenangan-kemenangan yang Allah berikan pada mereka walaupun mereka dalam keadaan sedikit. Wakam, betapa banyak fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah, betapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar bi'idznillah ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti juga, bayyinat, bukti dalam bentuk ayan, dalam bentuk khalqi, khalqiyah, penciptaan, dalam bentuk apa yang Allah berikan kepada nabinya sebagai bukti kebenaran mereka para rasul. Laqad arsalna rusulana, kami telah utus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan, timbangan untuk mengukur kebenaran dan kejelekan. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia menegakkan keadilan, agar manusia tegak dengan kebenaran. Demikian pula dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur." Dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau, wahai Rasul, kecuali orang-orang yang kami beri wahyu mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan tanyakan kepada ahla dzikri, orang-orang yang berilmu, kalau engkau tidak tahu, kalau kalian tidak tahu. Bil bayyinati waz-zubur, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan kitab. Demikian pula Allah berfirman, "Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum." Dikatakan oleh Allah, "Qul," katakan wahai Rasul pada mereka, "Qad ja'akum rusulun min qabli, telah datang para rasul-rasul sebelumku, bil bayyinati waz-zubur, atau bil bayyinati wa bil ladzi qultum, dengan keterangan-keterangan yang jelas dan dengan apa yang kalian katakan." Apa yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam alaihim ajma'in, semoga Allah berikan salawat dan salam kepada seluruh para rasul, bahwasanya yang namanya rasul pasti akan diiringkan bersamanya bayyinat. Qanibina a'azakumullah. Dan ketika musyrikin Quraisy menangis, kalau engkau memang Rasul, mana buktinya? Coba turunkan malaikat bersama kami, atau berikan kepada kami mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Kata Allah, "Qul," katakan kepada mereka, "Qad ja'akum," telah datang kepada kalian para rasul-rasul yang membawa bukti-bukti nyata, wa billadzi qultum, dan membawa apa yang kalian katakan, yang kalian minta. "Falima qataltumuhum?" Kenapa kalian bunuh mereka, para anbiya? "In kuntum shadiqin." Berarti mereka ketika menuntut bukti, menuntut mukjizat, itu hanya sekedar pendustaan saja, hanya sekedar alasan yang dibuat-buat untuk menolak dan menentang apa yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan dikira mereka akan beriman kalau diberikan mukjizat. Kalau memang itu adalah rasul, coba belah bulan ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya dan Rasulullah SAW berdoa kepadanya dan mengatakan pada mereka, "Undur, lihatlah," dalam keadaan bulan terbelah, buat sahur di antara dua belahan bulan, dan mereka semua menyaksikan. Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka tetap tidak beriman dan mereka berkata, "Hadza sihru ibni Abi Kabsyah," ini sihirnya anak tukang kambing, kata mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada beliau, Nabi yang mulia. Mereka melecehkannya, merendahkannya dengan kalimat anak tukang kambing. Itu kan sihir, katanya. Lihat, dibawakan bukti nyata dalam bentuk bukti yang nyata dilihat oleh mata kepala mereka. Tetap mereka tidak beriman. Maka Allah ajarkan nabinya, jawab mereka. "Qul," katakan pada mereka, "Qad ja'akum rusulun min qabli," telah datang rasul-rasul sebelumku, "bil bayyinat wa bil ladzi qultum," dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti nyata dan dengan apa yang kalian tuntutkan, apa yang kalian katakan tadi, yakni mujizat, amrun khariqun lil 'adah, perkara yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, telah dibawa oleh mereka dan ditunjukkan. Apakah kalian beriman? Ternyata kalian bunuh mereka. Ini Bani Israel. "Falima qataltumuhum," kata Allah. Kenapa kalian bunuh mereka, para anbiya, padahal mereka membawa bayyinat, membawa bukti-bukti nyata? Berarti yang namanya bayyinat ada dua jenis. Bayyinat dalam bentuk kitab-kitab, keterangan-keterangan, bukti secara sam'i, qawli, juga bukti-bukti dalam bentuk sesuatu yang Allah takdirkan. Di antaranya mu'jizat-mu'jizat. Qala wa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wa zubur wa bil kitabil munir. Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya bahwa kalau engkau didustakan, nabi-nabi terdahulu pun sama didustakan. Fa'in kadzabuka, kalau mereka mendustakan engkau, faqad kudziba rusulun min qablik, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum engkau. Ja'u bil bayyinat, padahal mereka datang membawa bukti-bukti, wazubur wal kitabil munir, bukti-bukti keterangan yang jelas, kitab-kitab yang sangat terang benderang. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan kitab dengan kebenaran dan dengan timbangan yang hak, membuktikan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah dengan pas. Fadabirin a'azakumullah, demikianlah dari hikmah Allah dan keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan para rasul diutus tanpa bukti-bukti. Allah mengutusnya dan Allah memberikan bukti-buktinya. Allah turunkan kitab-kitabnya sebagai bukti san'i, sebagai bukti yang naqli, dan juga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan takdir-takdirnya supaya terbukti nyata bahwa ini hak dan yang sana batil. Apa yang dibawa oleh rasul adalah hak, apa yang dibawa oleh Musailamah al-Kadzdzab adalah batil. Qul inna a'udzubikumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Mereka meminta beberapa bukti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Para rasul meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musailamah al-Kadzdzab dipanggil oleh pengikutnya bahwa sumur kami kering, hanya sedikit airnya. Maka Musailamah al-Kadzdzab berdoa, ternyata air itu tambah habis, hilang jadi kering. Yang tinggal sedikit tadi turun. Maka mereka berkata, kamu adalah bukan Rasul. Tidak mungkin kau demikian keadaannya dimurkai oleh Allah atau tidak diberi oleh Allah apa yang kamu minta dan seterusnya. Ini adalah bukti dalam bentuk kejadian yang Allah takdirkan. Khalifin a'azakumullah, ketika bertempur jihad fisabilillah, Allah menangkan ahlul haq, kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat, dan Allah hancurkan, Allah kalahkan Musailamah al-Kadzdzab dan pengikutnya. Itu juga dalil. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, sungguh mesti atasku untuk memenangkan orang-orang mukmin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang kami hormati, bahwa itu pun merupakan bayyinah. Di antara bayyinat yang sangat jelas sudah sering kita dengarkan kisah-kisah para anbiya. Di antara mereka yang Allah berikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Sampai yang paling samar pun ternyata tidak berarti beliau tidak punya mukjizat. Punya. Punya bukti-bukti keterangan dari Allah yang sepintas kayaknya bukan mukjizat. Ternyata itu adalah mukjizat yang lebih jelas. Seperti apa yang terjadi pada Hud alaihissalam. Hatta inna min akhfa ayatir rusul. Hingga di antara yang paling samar dari bukti-bukti yang Allah berikan pada para rasul adalah apa yang Allah berikan pada Hud alaihissalam. Sehingga kaumnya berkata, kaum Hud, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin. Wahai Hud, engkau tidak datang kepada kami dengan keterangan-keterangan yang nyata. Engkau tidak membawa bukti-bukti. Engkau tidak membawakan keterangan dalil. Bukti-bukti dari kejadian-kejadian yang menunjukkan kalau engkau Rasul. Karena mereka. Wa ma'ahadha fabayyinatuhum min awdahil bayyinat. Padahal bayyinatnya yang Allah berikan kepada Hud adalah min awdahil bayyinat. Dari sejelas-jelas bukti yang Allah berikan kepada Hud. Tapi liman wafaqahullahu litadabburihi. Bagi siapa-siapa yang memang Allah berikan taufik. Yang Allah berikan taufik untuk bertadabbur. Yang Allah beri taufik untuk memahami. Wa qad asyara ilaihi biqawli. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan apa yang terjadi yang merupakan bukti yang Allah takdirkan untuk Hud. Allah kisahkan Hud alaihi salam. Qala inni ushidullah. Ketika ditantang oleh kaumnya, mana buktinya kalau engkau Rasul? Apa jawabannya? Qala, beliau mengatakan alaihi salam, inni ushidullah wa syahadu anni bari'un mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tundirun. Aku mempersaksikan di hadapan Allah dan persaksikanlah bahwa aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian silakan kalian bikin tipu daya, bikin rencana-rencana jahat terhadapku, silakan sekarang, jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbikum, aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian juga. Ma min dabbatin illa huwa akhidun min asyafiha. Enggak ada binatang melata pun yang merayap di muka bumi, satu makhluk pun yang merayap di muka bumi kecuali di tangan Allah lah ubun-ubunnya. Allah yang menentukan kapan matinya, kapan Allah takdirkan demikian, kapan Allah takdirkan demikian. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ini jawaban Hud alaihi salam yang sangat tegas, yang sekaligus menunjukkan bayyinah. Min awdahil bayyinat, menunjukkan keterangan yang paling jelas, paling gamblang bahwa dia adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Lihat keterangan beliau selanjutnya. Ibn Abdul Aziz al-Hanafi telah membawakan kisah ini. Fahada min a'zamil ayat anna rajulan wahidan yukhatib ummatan 'azimah. Ini bukti yang nyata, satu orang manusia mengajak bicara satu umat dengan kalimat yang seperti ini. Dengan kalimat yang sungguh tidak mungkin diucapkan kecuali orang yang yakin ada pembela yang membelanya dengan kepastian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ghaira jaza'in wala faza'in wala khawar. Berbicara, mengajak bicara satu umat tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gentar, tanpa ragu-ragu. Dia katakan dengan tegas, inni bari'un mimma tusyriku. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dan silakan kalian membuat rencana-rencana terhadapku sekarang. La tundirun, jangan ditunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Satu umat ditantang oleh satu orang, Hud alaihi salam. Bal huwa wathiqun bima qalahu. Kenapa beliau dalam keadaan tegas dan yakin, enggak ada rasa takut, rasa gentar sama sekali? Karena beliau wathiqun bima qalahu, jazimun bihi, fa ashhad Allah. Karena dia yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan apa yang dikatakan la ilaha illallah, dia yakin. Saya yakin yakin. Jazimun bih, dia menegaskan setegas-tegasnya. Fa ashhad Allah. Maka dia persaksikan dengan nama Allah, dan dia katakan ushidullah, aku persaksikan kepada Allah. Itu awalan. Ala bara'atihi min dinihim wa ma hum alaihi. Mempersaksikan kepada Allah, ya Allah, aku berlepas diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah. Setelah itu isyhad, wathiqun bihi mu'tamad alaihi, kemudian mempersaksikan kepada mereka. Mu'limun liqaumihi, memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah lah yang akan membelanya, Allah lah yang akan memenangkannya, Allah lah yang akan melindunginya. Ghaira musallatin lahum alaihi, dan Allah tidak mungkin akan mengalahkannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang musyrik itu mengalahkannya. Tsumma asyhadahum isyhadan mujahir. Kemudian dia mempersaksikan dengan terang-terangan bahwa dia berbeda dengan kaumnya. Aku tidak seperti kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Aku tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah. Keramat-keramat kalian yang kalian keramatkan. Aku tidak percaya dengan semua yang kalian besar-besarkan dari kuburan-kuburan nenek moyangmu. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada batu nisan. Tidak seperti kalian. Ini mukhalafah. Terang-terangan mengatakan bahwa aku tidak seperti kalian. Setelah itu menentang. Fakiduni wala tunzirun. Fana bin a'azakumullah, karena yakin Tuhan-Tuhan mereka yang mereka yuwaluna alaiha wa yu'azuna alaiha wa yabduluna dima'ahum wa amwalahum fi nusratihim laha. Karena beliau yakin bahwa Tuhan-Tuhan mereka yang mereka berwala kepadanya, memusuhi karenanya, sampai berani menumpahkan darah karenanya, adalah perkara-perkara batil dan sesuatu yang batil. Sedangkan yang diimaninya Allah Subhanahu wa taala, yang esa, adalah hak. Karena Hud alaihi salam yakin, maka beliau menyatakan dengan tantangan tadi. Akada dzalika alaihim bil istihanati bihim wa ihtiqarihim wa izdiraihim. Maka Hud menyatakan dengan tegas tentang mereka bahwa mereka salah, mereka akan kalah, mereka rendah. Lau yastami'una kulluhum 'ala kaydihi, walaupun mereka berkumpul menjadi satu untuk memberikan tipu daya kepada Hud alaihi salam, tidak akan bisa, enggak akan mampu. Thumma yu'ajiluna wa la yumhilun, dan juga beliau menyatakannya dengan kalimat sekarang. La tundirun, jangan ditunda. Enggak perlu ditunda sekarang. Kalau kalian merencanakan rencana-rencana jelek jahat kepadaku, silakan. Aku akan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lam yaqdiru ala dzalik, mereka tidak akan mampu illa ma katabahu Allah alaihi. Tidak akan mampu kecuali apa yang Allah takdirkan. Qul inna a'udzubikumullah. Maka ternyata yang Allah berikan adalah kemenangan pada Hud, dan Allah binasakan kaumnya yang ingkar. Wa amma Thamud fa ulqu bi taghiyah, wa amma 'ad fa ulqu bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun Thamud kami binasakan kata Allah dengan suara yang memutuskan jantung-jantung mereka. Wa amma 'ad, adapun 'ad kami binasakan mereka bi rihin sarsarin 'atiyah, dengan angin yang dingin yang disebut angin sarsar. sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari atau 8 hari 7 malam terus menerus, sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Fa asbahu fi darihim jazimin, kata Allah, mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka, rumahnya masih utuh, tidak rusak, tapi di dalamnya adalah bangkai-bangkai, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, bangkai-bangkai seperti pokok-pokok pohon kurma yang telah lapuk, seperti batang-batang pohon kurma yang telah busuk. Enggak ada yang menguburkannya, enggak ada yang ngurusnya, karena semuanya bersama-sama mati. Qanibirina azakumullah, tantangan Hud alaihi salam, Allah buktikan. Fahadihi syahadah, ini pun termasuk syahadah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Allah persaksikan dengan keterangan-keterangan yang nyata dalam kitab-kitab yang diturunkan, dan Allah pun mempersaksikannya dengan bukti-bukti, termasuk bukti yang diucapkan oleh Hud alaihi salam. Fakiduni wala tunzirun, inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, silakan bikin tipu daya terhadapku, jangan ditunda-tunda, dan aku bertawakal pada Allah. Apakah Tuhan kalian yang hak atau Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah sesembahan-sesembahan kalian yang hak atau Allah subhanahu wa ta'ala? Dan Allah buktikan bahwasannya Allah wal haq, dan yang selainnya adalah batil. Qanibin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bukankah ini pun bayinat? Kalau mukjizat-mukjizat dalam bentuk yang seperti mukjizat yang Allah berikan pada nabi-nabi yang lain mungkin tidak terlihat, tetapi ini pun merupakan mukjizat. I'jaz artinya mematahkan hujah lawan, itu i'jaz. Membikin lawan tidak bisa berbicara apapun, membikin lawan enggak bisa membantah apapun, terbukti nyata di hadapannya. Karena Allah, mereka membanggakan tukang-tukang sihirnya. Fir'aun menyatakan, kami punya tukang-tukang sihir yang lebih hebat dari kamu. Tapi kenyataannya, Allah pun memberikan syahadah persaksiannya bahwa apa yang mereka lakukan adalah batil. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Sungguh sihir dan tukang sihir enggak akan membawa falah. Maka ketika mereka melemparkan hisyahum wa hibaluhum, mereka lemparkan tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka, kemudian menjadi ular. Maka Musa alaihi salam Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang besar, dan memakan ular-ular mereka yang sesungguhnya tongkat-tongkat dan tali temali. Tukang-tukang sihir paham kalau yang mereka lakukan hanya sihir, yang mereka lakukan bukan hakiki, bukan hakikat. Jangankan mau memakan sesuatu. Karena azakumullah, ternyata yang terjadi pada tongkatnya Nabi Musa dipahami oleh tukang sihir, karena mereka mengerti sihir. Itu bukan sihir. Menjadi ular yang benar-benar hak. Benar-benar hak, ular yang bisa makan. Itu yang membuat tukang-tukang sihir pertama percaya. Maka tukang-tukang sihir menyatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sehingga Fir'aun murka dan mengatakan kepada tukang-tukang sihir itu, amantum qabla an adana lakum, innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Sungguh kalian beriman kepadanya padahal belum aku izinkan. Kok kurang ajar kalian? Sungguh Musa ini ternyata guru kalian dan yang mengajari kalian sihir. Fir'aun azakum wa Fir'aun murka sampai mengatakan, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin walau usallibannakum fi judu'in nakhli. Sungguh akan aku potong tangan kalian dan kaki kalian bersilangan, dan akan aku salib kalian di pokok-pokok pohon kurma. Fir'aun azakum Allah marah besar. Kenapa? Karena tukang-tukang sihirnya sudah beriman. Kenapa tukang-tukang sihirnya beriman? Melihat syahadah ayanan, melihat bukti nyata di hadapan mata. Bukti yang nyata di hadapan mata, ini jelas bukan sihir. Kalau sihir gak bisa seperti itu, hanya terlihat seperti ular. terlihat seperti demikian, ternyata pada hakikatnya tetap tali, enggak bisa makan, enggak bisa apa. Qul inna a'udzubikumullah. Ini yang terjadi sehingga mereka karena melihat bukti yang nyata mereka menyatakan aman, amanna, kami beriman. Qul inna a'udzubikumullah. Ternyata tukang-tukang sahir tadi berimannya sungguh-sungguh. Dan dia berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya innama taqdi hayata dunya. Wahai Fir'aun, sesungguhnya keputusan-keputusanmu itu hanya keputusan dunia. Jadi kalaupun sampai dipotong tangannya, dipotong kakinya, dunia. Setelah itu mati, Allah akan memutuskan keputusan yang kekal. Kamu dalam nar, orang beriman dalam jannah. Adapun engkau, innama taqdi hayata dunia. Engkau hanya memutuskan keputusan-keputusan dunia. Raja sesaat kemudian mampus. Allah tenggelamkan fil yammi wa huwa mulim. Allah tenggelamkan dalam lautan dan dalam keadaan jahat. Ini semua syahadah. Jadi kita masih membahas tentang syahadah. Persaksian itu termasuk di dalamnya pembuktian. Penjelasan-penjelasan sebagai bukti. Qala rahimahullah, fa ayyu ayatin wa burhanin ahsan min ayatil anbiya. Maka di mana ada bukti-bukti, keterangan-keterangan yang lebih bagus daripada bukti-bukti yang Allah berikan kepada para nabinya. Barahinihim wa adillatihim, bukti-bukti, dalil-dalil yang Allah berikan pada mereka. Wahiyya syahadatun minallah. Itu pun syahadah minallah. Itu adalah persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bayyanaha li'ibadihi ghayat al-bayan. Yang Allah jelaskan kepada hamba-hambanya sejelas-jelasnya. Ghayat al-bayan, puncak kejelasan. Setinggi-tingginya. Wa min asma'ihi ta'ala al-mu'min. Dan perlu diketahui bahwa di antara nama Allah al-mu'min. Al-mu'min maknanya dalam salah satu tafsir adalah musaddiq. Membenarkan. Apa yang dimaksud? Alladhi yusaddiqu as-sadiqina bima yuqimu lahum min syawahid sidqihim. Yani Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan orang-orang yang benar, membenarkan para anbiya, membenarkan orang-orang yang jujur dengan memberikan bukti-bukti sehingga suatu saat akan terbukti dia jujur. Qala ibn a'azakumullah, hibalul kadhibi qasirah, kata pepatah. Hibalul kadhibi qasir, talinya kedustaan itu pendek. Sekarang enggak ketahuan, ditelusuri talinya. Enggak jauh, tiba-tiba terbukti oh dusta. Paling bisa dijaga satu hari, dua hari, paling lama seminggu enggak ketahuan kalau dia dusta. Bahkan kata para ulama ahlul hadis, para wadda'un, para pemalsu-pemalsu hadis, malam ini dia berdusta, pagi sudah terbukti. Malam berdusta, qala Rasulullah kaza, pagi sudah terbukti kalau dia pendusta. Yani Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kedustaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan orang yang jujur dengan kejujurannya. Sehingga walaupun ketika sampai orang itu mati, dalam keadaan orang semua mengatakan dia dusta, ternyata setelah dia mati, beberapa waktu kemudian terbukti kalau dia benar. Terbongkar semuanya. Ternyata si fulan rahimahullah, dia yang hak, ternyata mereka-mereka yang dusta. Ini juga salah satu dari makna al-mu'min. Allah SWT memiliki sifat membenarkan kebenaran, membela kebenaran, dan membuktikan kebenaran itu adalah kebenaran. Qanibirin a'azakumullah. Qala rahimahullah, sanurihim ayatina fil afaq. Beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53. Kata Allah, "Sanurihim ayatina fil afaq." Kami akan memperlihatkan bukti-bukti kami di seluruh penjuru. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dan juga Allah datangkan bukti-bukti pada diri mereka hingga jelaslah annahu al-haq. Hingga jelaslah bahwa ini adalah hak. Apa yang dimaksud di sini? Dhamirnya kembali ke mana? Annahu. Dhamir ha dalam annahu kembalinya pada Quran. Ay al-Quran. Yani Allah SWT memberikan bukti-bukti di afaq, di seluruh penjuru, dan juga pada diri-diri manusia sendiri akan ada apa yang Allah takdirkan sebagai bukti bahwa Al-Quran ini hak. Kemudian Azab mulai kira-kira bukti-bukti yang dimaksud adalah bukti-bukti apa. Kalau keterangan-keterangan yang jelas ada dalam Quran itu, tapi untuk membuktikan bahwa Quran hak adalah kejadian-kejadian yang Allah takdirkan yang membuktikan kalau apa yang dikatakan dalam Quran benar, yang membuktikan kalau apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya adalah hak. Ketika Allah timpakan musibah-musibah pada sebagian musyrikin, terbukti ancaman-ancaman Allah, terbukti ancaman-ancaman Allah SWT. Ketika Allah takdirkan orang yang jujur kemudian terbukti kejujurannya, itu juga membuktikan bahwa Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran adalah hak. Dan seterusnya, apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah berita-berita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. La yakunanna min ummati kada wa kada, la yakunanna qabla yaumil qiyamah, atau la yakunanna kada, akan terjadi demikian, akan terjadi demikian pada akhir zaman. Kemudian terjadi, Allah takdirkan satu persatu, min alamatis sa'ah as-sughra wal kubra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil-kecil terjadi. Nanti kata Rasulullah SAW akan muncul wanita-wanita yang kasriyatin, ariyatin, ma'ilatin, mumilatin, ru'usulun, dan kasnimatin buktin ma'ilah. Akan muncul perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang, yang disanggul rambutnya seperti punduk unta. Saat itu belum muncul dan sahabat belum tahu seperti apa kira-kira. Ternyata di zaman kita terjadi. Bukankah itu ayatul bayyinat? Bukankah itu bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Bukti kebenaran kenabian beliau, hak. Muncul manusia-manusia, perempuan-perempuan yang seperti itu, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhuluna al-jannata wa la yajidna rihaha, enggak masuk surga, bahkan enggak mencium bau surga. Karena dia memamerkan auratnya di pas sepanjang jalan, kasiatin alia, pakai pakaian tapi telanjang, pakaiannya tidak menutup aurat, pakaiannya tidak menutup aurat-auratnya, bahkan menampakkannya, memajangnya, memperindah auratnya. Ini khulubina azakumullah, la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha, enggak akan masuk surga dan enggak akan mencium bau surga. Khulubina azakumullah, ini termasuk contoh apa yang dikatakan Rasulullah. Terjadi nanti di akhir zaman bahwa para wanita akan lebih banyak sekian kali lipat daripada laki-laki. Kita melihat kenyataan terjadi, semakin banyak, semakin banyak. Qanibirina azakumullah. Dan masih sekian banyak hadis yang memberitakan berita-berita, dan Allah buktikan kebenaran-kebenarannya. Al-Quran menyampaikan berita-berita yang Allah buktikan kebenaran-kebenarannya. Awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dikatakan pula dalam surat Fussilat, qul ara'aytum in kana min 'indillah. Katakan, ini salah satu contoh dalam Quran. Qul ara'aytum min kana min 'indillah. Bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran ini kalau ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau saja min 'indi ghairihi lawajada fihi ikhtilafan katsira, maka niscaya akan didapat di dalamnya kontradiksi yang banyak. Ini ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan terbukti. Terbukti kalau ada orang yang ingin membuat kitab, dikatakan kitab Tuhan, kemudian dikasih nama Talmud atau dikasih nama Dharma Gandul, ini kitab dari Tuhan kata mereka. Tadi lihat isinya, tanaqubat terjadi dalamnya, ikhtilafan kathira. Kenapa? Min indi ghairillah, karena bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya hak dan saling dukung mendukung apa yang ada dalamnya. Enggak ada dua ayat pun yang bertentangan, enggak ada satu ayat satu hadis yang bertentangan. Qul inna a'udzubikumullah, dan ini bukti yang membenarkan Al-Quran. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang terhormat. Beliau berkata, Ibn Abdul Aziz, fasyahida, maka Allah mempersaksikan dalam ayat ini Subhanahu wa ta'ala li rasulihi biqauli innama ja'a bihi al-haq, atau innama ja'a bihi haqqun. Allah membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul adalah hak. Wa wa'ada annahu yuri al-ibad, Dan Allah menjanjikan untuk yuril ibadah, menjanjikan untuk memperlihatkan bukti-bukti itu kepada para hamba-hambanya. Ayatul fi'liyah al-khalqiyah, Allah akan membuktikan, memperlihatkan pada hamba-hambanya bukti-bukti dalam bentuk perbuatan Allah dan dalam bentuk penciptaan-penciptaan Allah, dalam bentuk apa-apa yang Allah takdirkan. Ma yashhad bidzalika ya Allah, yang membuktikan tentang itu semua adalah hak. Panembrina azakumullah, jangan khawatir. Jangan khawatir, sekarang kita menyampaikan keterangan yang jelas bahwa ini batil, ini bid'ah, ini sesat. Mereka yang melindunginya dengan syubhat, bukan dengan dalil. Tapi bukankah, dan sebagian manusia tertipu. Jangan khawatir. Sebentar lagi, kata Allah, sanurihim, akan kami perlihatkan bahwa apa yang mereka katakan adalah batil, dan kami perlihatkan bahwa apa yang dikatakan oleh para rasul adalah hak. Apa yang dikatakan dalam hadis yang sahih adalah hak. Ini maknanya. Nurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Kami akan memperlihatkan, jangan khawatir. Sekarang kelihatannya mereka punya hujah padahal syubhat. Nanti sebentar lagi akan terbongkar, akan terbukti bahwa apa yang mereka katakan bukan dalil. Apa yang mereka katakan ternyata dhaif. Apa yang mereka katakan ternyata dusta. Akan terbukti biiznillah, dengan izin Allah, dan Allah menjanjikan. Tsumma dzakara ma huwa a'zam min dzalika kullihi wa ajal. Kemudian Allah menyebutkan apa yang lebih besar daripada itu dan lebih tinggi. Wa huwa syahadatuhu subhanahu wa ta'ala bi annahu 'ala kulli syai'in syahid. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, mempersaksikan dirinya bahwa Allah memiliki nama asy-syahid, yang mempersaksikan atau yang menyaksikan. Fa inna min asma'ihi syahid. Karena di antara nama-nama Allah adalah asy-syahid. Alladzi la yaghibu anhu syai', yakni yang tidak lepas dari pengetahuan Allah sedikit pun. La ya'zubu anhu, bal huwa muttali' 'ala kulli syai', musyahid lahu, enggak ada yang terlewat bagi Allah, semuanya terlihat, semuanya diketahui, semuanya di dalam ilmu Allah, Allah menyaksikannya. Alimun bitafasilihi, Allah mengetahui rincian-rinciannya. Hadza istidlal bi asma'ihi wa sifatihi, ini yang dikatakan pembuktian dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki sifat syahid, maka pasti Allah akan membuktikan. Karena Allah memiliki sifat mukmin, maka Allah pasti akan membenarkan. Membenarkan yang hak, membenarkan Rasul, membenarkan tauhid, membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pasti Allah akan membuktikan bahwa tauhid adalah hak. Bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah hak. Bahwa apa yang dibawa oleh ahli sunnah adalah hak. Bahwa apa yang dibawa oleh para sahabat adalah hak. Bahwa apa yang dibawa oleh para tabi'in yang mengikuti para sahabat adalah hak. Allah akan buktikan. Pasti. Itu janji dari Allah, bukan dari manusia. Allah yang menjanjikan, dan janji Allah la yukliful, la yukliful ni'ad. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallahu salam wa hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.